Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Barakallahu fikum. Melanjutkan kajian kita dari kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullah, dengan pensyarahan li fadilati Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Poin yang terakhir yang telah kita bacakan, qaulul muallif, wa man lam ya'rif tafsir al hadithi wa yablughu aqluh faqad kufiya dhalika wa uhkima lahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa seorang yang tidak mengetahui tentang tafsir sebuah hadis, demikian pula akal yang ada itu juga tidak kesampaian, misalnya dalam hal tidak menjangkau dalam hal memahaminya, maka telah cukup baginya dan barakallahu fikum telah dikatakan seorang dengan menerima tunduk dan patuh terhadap dalil sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata beliau, ba'dhun nusus, sebagian nas, yaitu sebagian dalil, qad la yafhamuha, kadang memang, atau qad la tafhamuha, kadang kamu tidak mampu memahaminya. Walakin ma hiyal hikmah wal ghayatu minha, namun apa hikmah dan apa ghayah, yaitu puncak daripada nas yang terkandung di dalamnya, wa ma huwa sirru min waraiha, dan juga apa rahasia hikmah di balik itu semua, misalnya tidak kesampaian. Fa'alaika bil iman, maka yang wajib seorang untuk tetap mengimani, wa tasdik, dan membenarkan. Jadi kalau ada dalil, ada sebuah nas di mana kita belum kesampaian, akal kita juga belum kesampaian untuk memahami dan belum mampu menggapai hikmah di balik itu semua, maka pertama kali yang wajib ialah mengimani dan membenarkannya. Jadi bukan justru dimulai dengan keraguan. Dan termasuk kesalahan seorang yang mengatakan bahwa asal agama itu ragu, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari kebenaran dimulai dengan keraguan. Iya. Tapi barang siapa yang mencermati tafsir berkaitan dengan apa yang Allah Azza wa Jal sebutkan tentang kisah bagaimana Ibrahim alaihissalam, itu bukan menunjukkan kepada keraguan, tetapi justru ingin apa? Ingin menyampaikan kepada kaumnya bahwa ini suatu kebatilan. Dan pengucapan itu tidak melazimkan hati menyetujui. Qala li anna hadha muqtadha al-imani wa muqtadha at-tasdiq. Karena di antara konsekuensi, konsekuensi iman seorang, konsekuensi daripada pembenaran ialah mengimani, membenarkan dalil. Ahlussunnah diajari bahwa langkah yang paling selamat terhadap dalil, jika memang kalau itu hadis adalah hadis yang sahih, adalah apa? Mengimani dan membenarkan. Amanta bil ghaib, kamu beriman kepada ghaib. Amanta bi anna Muhammadan haqqun, kamu mengimani bahwa Muhammad itu hak. Bermakna apa yang beliau bawa itu semuanya benar, tidak ada satupun yang salah, tidak ada satupun yang meragukan, tidak ada kekeliruan, tidak ada kekurangan. Wa annal Qur'ana haqqun, juga Qur'an itu benar, tidak ada kontradiksi ayat satu dengan yang lainnya, atau ayat dengan hadis, tidak ada yang mengandung pertentangan. Kalau memang nampaknya ada, berarti karena keterbatasan pemahaman kita. Ya. Qala wa ma ja'a bihi Muhammadun haqqun, dan apa yang dibawa Muhammad adalah hak. Wa annahu la yantiqu 'anil hawa, karena beliau itu tidaklah mengucapkan apa yang beliau ucapkan dari hawa nafsunya. Fa ma'arafta falhamdulillah. Kalau ada sesuatu nas yang kamu bisa memahami, kemudian akal juga dengan kemampuannya bisa mencerna, mengetahui hikmah-hikmah di balik sebuah nas, maka memuji kepada Allah. Alhamdulillah, Allah berikan kemampuan. Wa ma lam ta'rifu, adapun sesuatu yang kamu tidak ketahui, fakilhu ila alimihi, maka serahkan kepada orang yang memahami. Ya. Misalnya tanyakan kepada ulama, ya. Serahkan kepada alim. Waqad kafaka, dengan begitu sudah cukup bagimu, kamu tidak terbebani. Artinya kalau ada sesuatu, ya jangan diputar sendiri, otak muter, ya. Khawatir nanti malah membuat orang akhirnya apa, ragu. Biasanya muncul adanya orang yang kadang ragu atau istilahnya hilang dari lingkup Ahlussunnah, merasa payah, payah dalam belajar, payah dalam memahami. Kita kan nggak dituntut, ya, nggak dituntut untuk kemudian menjadi seorang yang barakallahu fikum terhadap seluruh nas yang ada itu kita dikatakan harus menguasai faham segala-galanya. Kita juga bukan orang ibaratnya semisal Syekhul Islam, tetapi semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Thumma qala Asy-Syarih, berkata Asy-Syarih yaitu Syekh Rabi, di sini ada as'ilatu dars, ya. Ada beberapa pertanyaan di tengah-tengah pelajaran yang beliau sampaikan. As-su'alul awwal, soal yang pertama. Hunaka min ikhwanina salafiyin, soal diajukan kepada beliau, di sana ada saudara-saudara kita yang masih salafi. Yujalisuna ahlal ahwa, mereka merelakan diri untuk duduk bermajlis bersama ahlul ahwa. Ahlul ahwa seperti yang sudah kita sampaikan pada pelajaran sebelumnya, bahwa bid'ah itu mushtaqatun min kufrin, ya, seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim, bahwa kebid'ahan itu asal katanya dari kekufuran. Kebid'ahan itu berasal daripada kekufuran. Kemudian barakallahu fikum, wal bid'atu takumu 'alal hawa wadh-dhalal, dan namanya kebid'ahan itu berdiri di atas kesesatan dan juga hawa nafsu. Ya. Karena kalau tidak dengan hawa nafsu, tidak mungkin orang itu akan terjatuh pada kebid'ahan. Sebagai contoh, dalam ibadah, syariat sudah mengatur, misalnya jumlahnya, ya, misalnya jumlah-jumlah seperti rokaat, kalau sholat, kalau mungkin dalam sedekah ada mikdarnya, juga mengatur waktunya, ya, kapan, dan seterusnya. Walaupun orang mungkin mampu, seperti orang mampu berpuasa setiap hari, ya, tapi Nabi memberikan batasan. Jadi bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan kemauan, tapi dengan syariat. Sehingga agama itu dengan syariat. Karena kalau dikembalikan kepada masing-masing kemauan orang, agama akan muncul jutaan versi, ya. Karena masing-masing orang dengan keinginan dan hawa nafsunya. Taib. Al-jawab, kata beliau, sa'adhkur ba'adha al-amthilati lakum. Kata beliau, hafizahullah, akan aku sebutkan sebagian contoh untuk kalian. Waqad hasala hadha, yaitu pernah terjadi seorang yang dikatakan salafi, tapi bermajlis dengan orang ahlul ahwa. Akibatnya apa, ya? Terjadi hal ini, dicontohkan beliau seperti Ibn Aqil. Wa hasala lil Baihaqi. Terjadi pula pada Imam Al-Baihaqi. Wa hasala lil Harawi, huwa Abu Ismail Al-Harawi. Wa hasala li kathirin wa kathir. Terjadi pada banyak dan banyak, yaitu kejadian orang-orang yang dia itu salafi, artinya manhajnya salafi, tapi mengalami suatu kekeliruan atau kesalahan disebabkan karena apa? Karena duduk bermajlis dengan ahlul ahwa, ya, mungkin merasa istilahnya mampu atau pengen, gampangannya mungkin seperti ingin menasihati, ya, kan begitu, ya. Qala wa hasala li katsirin wa katsir ala imtidadi tarikh al-islami, sepanjang sejarah Islam itu terjadi seperti itu. Artinya contoh ulama-ulama dahulu yang mereka asalnya salafi, terus kemudian duduk, mengalami perubahan. Wal kathiru, dan umumnya, kebanyakannya, mereka itu adalah ightaru bi anfusihim. Mereka karena membanggakan diri sendiri. Ada kebanggaan, atau dikatakan dengan tertipu. Orang kan bisa tertipu, terpedaya dengan diri sendiri, misalnya dengan membanggakan kemampuannya. Misalnya enggak mungkin saya itu akan salah. Ihtaru bi anfusihim. Mereka, barakallahu fikum, kebanyakannya terjatuh dalam hal tersebut disebabkan apa? Tertipu, ya, terpedaya dengan dirinya sendiri, ya. Artinya kalau dia tidak membanggakan, dia tidak tertipu dengan dirinya sendiri, mungkin Allah selamatkan. Tetapi kadang dia dengan dirinya sendiri pun tertipu, yaitu dengan membanggakan tadi, ya, dengan seperti punya kemampuan dan banyak hal. Wajalasu ahlul ahwa. Lalu dengan itu mereka bermajlis dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Fadau. Akhirnya mereka hilang. Hilang bermakna ada yang sampai keluar dari Ahlussunnah. Walaupun yang dicontohkan Syekh di sini tidak sampai sedemikian. Dicontohkan di situ Ibn Aqil. Ibn Aqil ini madhabnya Hambali. Ibn Aqil Al-Hambali. Bahkan dikatakan dalam terjemahannya itu sebagai ru'us min ru'usi al-Hanabilah. Jadi termasuk pembesarnya, pemimpinnya al-Hanabilah, yaitu penganut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Dalam masalah ilmu, dalam masalah fikih. Namun ilmu kalam, ilmu filsafat, mantik masuk padanya. Disebabkan apa? Karena sempat berguru, ya. Berguru dengan orang-orang yang punya pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah kan jagonya, dikatakan gitu ya. Jagonya dalam masalah mantik, masalah falsafah, masalah ilmu kalam. Nah, sempat berguru seperti itu, sempat duduk bermajlis. Ini Ibn Aqil, yang dengan itu akhirnya mengalami pengaruh pada akidahnya. Taib. Bahkan Ibn Aqil ini karena luasnya, luasnya ilmu fikihnya, itu kalau debat ya, namanya khasm, namanya orang lawan, itu kan biasanya kita kalau ayo kita diskusi kan begitu ya. Nah, dalam masalah apa? Kan begitu ya. Dalam masalah hulani misalnya, masalah tertentu, ya sudah saya persiapan dulu. Kan demikian, untuk mempersiapkan maklumatnya. Adapun Ibn Aqil tidak. Dalam perdebatan langsung dihadapi. Tetapi ketika menghadapi orang-orang yang dia debat, itu bisa memahamkan. Ya. Memahamkan sampai dalam kondisi yang mendebat itu tidak berkutik. Ini Ibn Aqil dengan kemampuannya seperti itu. Tetapi mengalami terjadi barakallahu fikum suatu kekeliruan di dalam akidah beliau karena terpengaruh dengan ilmu kalam atau filsafat atau mantik. Demikian pula pada Imam Al-Baihaqi. Imam Baihaqi itu kita kenal ya, Imam Baihaqi barakallahu fikum juga dikatakan sahibul musannaf, memiliki karya yang cukup banyak. Kalau tadi pemukanya Hanabila, sebaliknya Baihaqi ini ra'sun min ru'usi Syafi'iyah. Kalau Baihaqi itu salah satu tokoh dari tokoh-tokohnya yang menyebarkan mazhab Syafi'i. Kalau Imam Baihaqi itu salah satu tokoh yang menyebarkan mazhab Syafi'iyah. Sampai-sampai dikatakan oleh Abdul Ma'ali Al-Juwayni bahwa ma min syafi'iyin illa wa syafi'iyu alaihi minnatun illa Abu Bakar Al-Baihaqi. Kata Abdul Ma'ali, yaitu Al-Juwayni, tidaklah seorang yang Syafi'i kecuali Imam Syafi'i punya andil. Artinya ketika seorang itu bermadhab Syafi'i, kecuali apa? Ya, Imam Syafi'i yang mencetuskan pemahaman-pemahaman badannya. Kecuali Abu Bakar Al-Baihaqi. Qala fa inna lahu minnatun ala Syafi'i fi nusrati madhhabih. Jadi kalau pengikut-pengikut Syafi'i, tidaklah setiap pengikut Syafi'i itu kecuali Imam Syafi'i apa? Andil di situ kan begitu ya. Kalau ini dikatakan kecuali Abu Bakar Al-Baihaqi. Justru Abu Bakar Al-Baihaqi punya andil terhadap Imam Syafi'i. Paham? Justru punya andil terhadap Imam Syafi'i. Ada keutamaan bagi Imam Syafi'i atas andilnya Imam Al-Baihaqi ini. Imam Adz-Dzahabi mengomentari, dikatakan asaba Abul Ma'ali, betul apa yang dikatakan Abul Ma'ali ini. Walau sya'a Al-Baihaqi an ya'mal li nafsihi. andai kata Imam Baihaqi itu mau berkiprah dengan kemampuannya tadi, paham ya? Andai kata Imam Baihaqi dengan kemampuannya dia mau berbuat, kemudian dia mau berkiprah, akan mencetuskan sebuah madhab tersendiri, walaupun apa, beliau melakukan pembelaan terhadap madhab apa, Syafi'i. Andai kata beliau itu mau berbuat, akan muncul madhab tersendiri, walaupun sumber cikal bakalnya dari siapa? Syafi'i. Kenapa? Yastahidu bihi, dengan ijtihadnya, lakana qadiran ala dhalik, dia punya kemampuan atas hal itu, lisi'ati ulumih wa ma'rifatihi bil ikhtilaf, karena memang punya keluasan dalam hal ilmu, dalam masalah perbedaan-perbedaan. Ini Imam Baihaqi. Nah, Imam Baihaqi barakallahu fikum juga masih dikatakan ahlu sunnah, namun terjadi juga karena sebab barakallahu fikum pengaruh dari Asy'ariyah, sampai-sampai para ulama mengatakan waqa'a fi aqidatihi at-tamasyur, terjadi kekeliruan pada Imam Baihaqi pengaruh Asy'ariyah. Asy'ariyah kan menetapkan sifat, menolak sifat yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang mereka maukan. Ya, kami tolak karena tidak sesuai dengan jangkauan akal kami, kami tetapkan karena sesuai dengan jangkauan apa? Akal kami. Di antaranya yang cukup disebutkan dalam contohnya ialah Imam Baihaqi sama madhabnya seperti Ahlussunnah. Yuthbit anna lillahi yadan. Imam Baihaqi mengisbatkan, menetapkan seperti Ahlussunnah bahwa Allah itu punya dua tangan. Allah punya tangan. Hanya saja belum menambah laisat jari hataini, begitu. Lillahi yadan, bagi Allah itu dua tangan, tetapi dia bukan anggota tubuh. Kata para ulama, ini tidak perlu, kan begitu ya? Kata para ulama, ini tidak perlu. Karena itu para ulama mengatakan bahwa yadan, isbat, penetapan dua tangan bagi Allah, tidak perlu kita mengatakan itu termasuk anggota badan atau bukan anggota badan. Kenapa? Kenapa? Hah? Kenapa? Karena tidak ada berita. Ya, tidak ada pemberitaan. Padahal apa? Secara umumnya ya kalau namanya tangan itu kan apa? Anggota tubuh, anggota badan, kan begitu ya? Paham? Tapi kita tidak bisa menetapkan karena tidak ada dalil yang membimbing bahwa kedua tangan Allah itu apa? Bagian anggota badannya. Kan tidak ada nas seperti itu. Tidak ada nas seperti itu. Hanya saja kita juga tidak menafikan bahwa juga bukan apa? Anggota badannya. Ya. Makanya seperti itu. Kadang-kadang kita terbawa oleh apa? Terbawa oleh menjangkau sesuatu, memikirkan. Kan begitu ya. Dalam rangka apa? Ya mungkin kadang-kadang alasannya untuk tanzih. Supaya kita tidak jatuh dalam menyerupai Allah dengan makhluk. Ya. Umumnya namanya tangan, ya itu kan termasuk anggota tubuh ya. Nah, supaya tidak terjatuh dalam tasyabbuh, ya, penyerupaan kepada makhluk, maka dikatakan walaisat jari hataini, tetapi dua tangan tadi bukan anggota badan, begitu. Makanya para ulama mengatakan semestinya tidak perlu untuk mengatakan seperti itu, ya, karena Allah tidak memberitakan, dan dari situ kita kata apa, laisa kamitslihi apa, syai' wa huwas samiul basir. Allah azza wajal tidak serupa dengan apapun. Dia zat yang maha melihat dan maha mendengar. Ya. Baik. Dan dalam memahami nas yang ada ialah istislam, inqiyad, tunduk, patuh, tasdik. Karena terhadap nas itu tidak lepas dari tiga keadaan. Imma, yang pertama, seorang mampu memahami dengan yakin, ya, kalau ada nas, ada dalil, dengan kapasitas kemampuan seseorang, kadang seorang dengan yakin memahaminya dan mengetahui hikmah di balik sebuah penetapan syariat yang Allah tetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang seorang dengan kemampuannya hanya dhannan, yaitu prasangka, ya. Mana yang lebih kuat? Ya, yang awal tadi, dia hanya berprasangka. Yang ketiga sama sekali, ya, sama sekali. Betul-betul seorang tidak memiliki kemampuan untuk mencerna, memahami sebuah nas, di balik itu hikmahnya apa. Sebab itu tadi di awal, bahwa seorang jika, ya, jika punya kemampuan Allah berikan, maka apa? Fahmadillah, ya. Muji Allah, memuji Allah, dia menyanjung, menyanjung Allah Azza wa Jal. Jika tidak, jangan terus apa? Lari. Jangan terus malah pergi. Tapi apa? Diimani, diyakini. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian yang terakhir yang disebutkan, hasala lil harawi, wahu Abu Ismail al harawi, juga dikatakan masuk padanya bentuk tasawuf. Bentuk tasawuf dan juga perkara yang berkaitan dengan ilmu kalam. Semua tadi, kalau kita garis bawahi, seperti tadi yang awal Ibn Aqil, itu mengatakan, kenapa sih si fulan kok tidak boleh kita datangi, tidak boleh kita berguru kepadanya. Beliau kan Hanabilah. Ada sebagian menjauhi. Nah, Ibn Aqil mendatangi dan berguru. Padahal mereka faham bahwa orang ini ada sesuatu, kan begitu. Tapi karena sebab duduknya dan bergurunya, akhirnya terpengaruh tadi sebuah faham yang berkaitan dengan masalah yaitu filsafat ataupun falasifah, ilmu kalam atau ilmu mantik. Jadi kembali di sini yang harus kita garis bawahi bahwa masalah persahabatan, masalah pertemanan, masalah seorang bermajlis itu perkara yang sangat membahayakan dan hendaknya seorang berhati-hati, jangan terlalu membanggakan dengan kemampuan-kemampuan yang ada dan jangan pula tertipu dengan diri sendiri yang dengan itu pula seorang bisa terjatuh dalam kesalahan tanpa barakallahu fikum asalnya dia sadari. Tsumma qala, fa fi hadza al-asli ibarun wa 'idhatun katsirah wa katsirah. Dalam prinsip ini, prinsip apa? Prinsip apa? Adam, ya, Adam mujalasa apa? Li ahli ahwa. Tidak boleh kita itu duduk-duduk bersama para pengikut hawa nafsu. Dikatakan bahwa di dalam bab ini ada nilai berupa peringatan, pelajaran yang cukup banyak, yang sangat banyak, yang cukup banyak dan sangat banyak. Hasalat li unasin kanu yattabi'una as-salafiyyin. Terjadi pada sekian banyak orang dulunya mereka itu ikut madhaj atau manhaj salafi. Mereka ikut kepada manhaj salafi. Qala fali mujalasatihim wa mukhalafatihim. Karena sebab mereka merelakan duduk. Oh, itu kan teman lama, itu kan apa istilahnya, apalagi dalam perbisnisan ya begitu ya. Itu teman baik saya, tapi saya bisa kok. Saya bisa untuk menjaga diri. Padahal tiap hari mungkin ngomong kesana kemari dalam masalah akidah, tidak bisa ngingkari. Ya, Dia tidak bisa ingkari. Karena apa? Mikir. Ini kalau sampai saya ingkari, bakal masalah nanti mungkin dalam apa kesepakatan yang baru, ya, kesepakatan yang baru dirintis, kan begitu, bisa bubar urusan saya dengan dia. Nah, dan juga karena mukhalatah, kalau mujalasah itu mungkin kadang duduk sekali dua kali, kalau mukhalatah membaur, ya, orang membaur. Nah, dengan membaur itu kadang-kadang apalagi kalau orang itu tingkat apa ya namanya, pekewuhnya tinggi, gak enak lah, kan begitu ya. Paham? Umumnya kita kan lebih didominasi dengan apa? Pekewuh ya. Paham? Nah, walaupun tidak bisa dipukul rata, artinya pekewuh itu ya dalam kondisi tertentu bagus ya. Tapi kalau sampai dalam urusan-urusan yang pokok, yang penting, semestinya kita bisa mungkin bersikap, kita bisa mengetahui amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tapi kita didominasi dengan hal itu. Akhirnya berjalan. Lama-lama, ya, mengingat dengan hati. Lama-lama, biasa-biasa saja. Lama-lama, bagus juga ya, kan begitu ya. Atau dikatakan, oh dia tidak salah. Oh dia tidak salah. Na'udzubillah. Sampai seperti itu. Tsumma qala, juga terjadi pada mereka, yang asalnya mereka mengikuti Ahlussunnah, terus duduk dengan haula ahlul ahwa atau membaur atau waqiraatihim li kutubi ahlil batil, karena sebab mengkonsumsi bacaan kitab-kitab karya-karya ulama-ulama yang ya, kita katakan mungkin juga dibahasakan ulama dari mereka-mereka yang diulamakan tetapi ahlil batil, dalam kebatilan. Saya mau baca, siapa tahu di situ ada sesuatu yang bisa saya gunakan nanti, karena saya mau berpura-pura ingin katanya mau membantah atau berpura-pura ingin mengetahui sesuatu yang mana salahnya. Tiba-tiba dibaca, diselipkan sesuatu, mulai ragu, mulai bimbang. Kok enggak ada salahnya ya? Kan begitu ya. Qala tahu wa ba'u, akhirnya mereka binasa dan hilang. Binasa dan hilang. Yaitu di antara hal yang kedua yang juga berpengaruh ialah qiraatul kutub al-batilah, mengkonsumsi bacaan-bacaan yang di situ rusak, bacaan-bacaan yang salah, bacaan-bacaan yang batil. Khosatan terkhusus kalau seorang dikatakan la yastati an yastakhrij, seorang tidak bisa mengambil, misalnya sisi kebatilannya apa? Yang dengan begitu saya akan memahami. Oh, enggak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan. Maka na'udzubillah kalau sampai seorang sudah mulai senang dengan perkara tersebut. Taib, itu hal yang dikatakan oleh beliau. Qala fa nasihatu li haula, maka nasihat untuk mereka, an yastafidu min ikhwanihim, hendaknya mengambil faedah dari saudaranya. Saudaranya menyenangi, saudaranya menasehati, saudaranya mengajak hati-hati ya. Jangan sampai nanti jatuh dalam hal-hal yang membiarkan, mendiamkan. Ambil faedah dari saudaranya, walaupun kadang dia orang yang mungkin baru belajarnya kemarin. Iya. Walaupun orang tadi mungkin yang menasihati kita yang baru belajar kemarin. Ya. Nah. Maka saya nasihatkan bagi mereka, kata beliau, an yastafidu min ikhwanihim wa yastafidu qabla dhalika min hadzal manhajil azim. Dan juga mengambil faedah sebelum itu dari manhaj yang agung ini. Alladhi yahuthuka ala salamah wan najah bi nafsik, yang mana yang namanya manhaj Ahlussunnah itu memotivasi, mendorong untuk seorang supaya selamat dan keselamatan bukan untuk orang lain tapi terhadap diri sendiri. Kan yang pertama begitu. Ya. Orang itu barakallahu fikum, apa artinya? Misalnya kita berdakwah, nyampaikan ke sana kemari tetapi tidak memikirkan keselamatan diri sendiri. Ya. Bukankah manhaj Ahlussunnah kita belajar, Kita belajar, mengulang-ulang. Kita juga mengajarkan untuk keselamatan diri kita pertama. Iya. Apa artinya? Kalau seorang kemudian mendakwahkan ke sana kemari, tetapi dirinya tidak selamat. Paham? Maka dikatakan bahwa wa yastafidu qabla dhalika min hadzal manhaji al-'adzim alladhi yahuthuka 'ala salamati wan najati bi nafsik. Yang pertama untuk diperhatikan ya keselamatan diri sendiri, ya. Keselamatan diri sendiri. Wallah inna salamata la ya'diluha syai'un. Demi Allah bahwa yang namanya sebuah keselamatan, ya, keselamatan dunia akhirat itu tidak bisa barakallahu fikum disetarai dengan apapun. Ya, namanya sebuah keselamatan, tidak ada sesuatu yang bisa menyetarainya. Tidak ada sesuatu yang menandinginya. Ya, paham? Tentang sebuah keselamatan. Dan seorang barakallahu fikum dengan agama ini sesungguhnya jelas. Ya. Kadang orang kan orientasinya pendek. Oh, saya bingung dunia ini dan seterusnya kan begitu ya. Akhirnya mengorbankan. Mulai mundur, mulai menjauh. Ya. Maka dikatakan, bau, hilang. Di mana si fulan itu? Yang biasanya belajar, di mana si fulan itu? Yang biasanya duduk, di mana si fulan itu? Yang biasanya rajin, di mana si fulan itu yang mendakwahkan? Kan begitu ya. Hilang. Ya, hilang. Nasallallahu lana wa lakumus salama. Jadi, sehingga keselamatan seorang terhadap dirinya sendiri, itu hendaknya diperhatikan. Jadi kita mengaji bukan membenci orang, tapi bagaimana kita mengupayakan agar diri kita selamat ya. Kita ajak orang juga demikian. Dan itulah yang sesungguhnya diingatkan oleh beliau. Karena sebuah keselamatan itu tidak ada suatu apapun yang bisa menyetarainya. Yang menandinginya. Naam. Dan harganya mahal ya. Kalau seorang sudah Allah sesatkan maka dengan nilai sebesar apapun tidak ada yang mampu seorang untuk menyelamatkannya. Baik. Sebelum kita lanjutkan soal yang kedua, fadhol. Masuk Isya ya, adzan. Baik, sebelum kita membaca soal yang kedua, tanbih yang cukup penting dalam bab ini bahwa amtsilah beberapa contoh orang yang Syekh contohkan. Bedakan makom, bedakan kedudukan dalam hal beliau mencontohkan adanya kesalahan seorang alim karena sebab, sebab pengaruhnya. Kalau tadi dikatakan pada Ibn Aqil karena berguru kepada seorang yang ada ilmu filsafatnya, kan begitu ya. Juga pengaruh karena duduknya seorang misalnya dengan syairah. Seperti yang ada pada Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Demikian pula Al-Harawi, Abu Ismail Al-Harawi. Juga terpengaruh. Padanya juga ilmu kalam. Dengan masalah kesalahan yang ada pada ulama. Atau yang terjadi pada ulama. Kalau kesalahan, maka tidak ada seorang pun yang selamat. Ya, paham? Artinya, jangan sampai, misalnya kan ini lagi cerita ini, saya mencontohkan bagaimana ada orang-orang salafi menggampangkan duduk dengan orang-orang yang mereka itu ada masalah. Beliau contohkan kan begitu ya. Terus, demikian akibatnya. Namun, seperti Imam Baihaqi, Ibn Aqil, Al-Harawi, mereka, barakallahu fikum, sisi lain itu kesalahan. Yang tidak boleh kemudian kita menjatuhkannya, ya. Menakil, masya Allah, karyanya. Al-Baihaqi pun demikian, Al-Harawi pun demikian. Apa? Seperti itu, ya. Contoh lain, kesalahan, ya. Mungkin sempat diangkat tentang kesalahan Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya. Kan sempat kemudian sampai orang, oh, jangan dibaca Fathul Bari, hati-hati. Karena Ibnu Hajar begini, jangan, atau hati-hati. Baihaqi dalam asma wa sifat, karena begini. Siapa kamu sehingga mentahdir Baihaqi kan begitu ya? Faham? Sisi kesalahan, barakallahu fikum, tidak kemudian menjatuhkan seorang alim dari posisi kealimannya, ya. Tapi Syekh ingin menjelaskan bahwa hati-hati. Seorang manakala punya kemampuan, ihtarru bi anfusihim, ya. tertipu dengan kemampuan dirinya sendiri. Enggak apa-apa saya duduk dengan dia, enggak apa-apa saya bermajlis dengan dia. Saya bisa kok, saya tahu mana yang salah, mana yang keliru. Ya. Lambat laun akan terjadi terpengaruh. Dipahami? Ya kalau antum bisa nyamai Baihaqi, nyamai Ibn Aqil, nyamai Al-Harawi, ya, ya Masya Allah kan begitu. Dan jauh kan begitu ya. Baik. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau juga sosok yang juga terjadi kesalahan, keliruan. Ya. Seperti beliau punya madhab dalam masalah apa? Meletakkan tangan di atas dada setelah apa? Setelah ruku kan dianggap bid'ah oleh beliau. Termasuk kesalahan. Ya. Diingat oleh para ulama, kesalahan beliau di situ. Ya. Karena warid khilaf. Ada khilaf. Ya. Khilaf dalam memahami. Nah, jadi hati-hati. Hati-hati dalam seorang kehidupannya, mohon maaf ya, bahasanya ngopeni kesalahan ulama-ulama. Ya, hati-hati. Hati-hati dalam seperti ini. Ini petaka bagi seorang. Saya yakin pertama kali kalau orang ya, sudah punya di benaknya bahwa si fulan salah, apa konsekuensinya? Ya gak mau dengarkan, gak mau baca, gak mau ngikuti pelajarannya, kan begitu ya. Wah, ini ulama ya. Ulama seperti Syekh Al-Albani misalnya. Terjadi keluar seperti itu, apakah kemudian kita peringatkan hati-hati? Syekh Al-Albani itu keras seperti ini. Kan tidak juga. Naam. Namun yang perlu kita pelajari, sekualitas, setingkat Al-Baihaqi yang ilmunya seperti itu, sampai-sampai, barakallahu fikum, apa Imam Dzahabi mengatakan, andai kata beliau itu, dengan kemampuannya beristidlal, membuat madhab sendiri, itu bisa, ya. Nah kalau kita, apa kemampuan kita kan begitu, kok bisa-bisanya, kan begitu ya. Bisa-bisanya, merelakan diri, ya, untuk duduk dengan apa? Orang-orang yang bermasalah. Siapa kamu kan begitu ya. Paham? Bisa dibedakan ini. Saya khawatir ya, khawatir sebagian orang tadi memahami, "Wah, oh, Masya Allah, Baihaqi seperti itu ya kan begitu. Imam Harawi seperti itu ya kan begitu ya. Al-Hafidz juga seperti itu ya." Naam, bahwa tidak ada seorang alim kecuali ada padanya kekeliruan. Bahkan Imam Malik ya dikatakan yang dikatakan Imam Darul Hijrah. Kalau mau membaca mungkin karya-karyanya, ada yang terang-terangan bertentangan dengan sunnah. Apakah kita katakan bahwa Imam Malik itu ahli bidah? Kan tidak, ya. Faham? Jadi, di sini Syekh lagi memberikan sebuah contoh bahwa maqam adalah pertanyaan ada ikhwanana salafiyin, ya. Yang mereka itu umumnya kok mau duduk dengan orang-orang ahlul ahwa, itu disebabkan karena maghrur, ya, tertipu dengan dirinya sendiri, ya, tertipu dengan sendiri atau dirinya sendiri, dan barakallahu fikum, dengan sebab itu mereka duduk, atau yang kedua mereka dengan membaca ada kemampuan, akhirnya dalam membaca kitab sembarangan, yang dikatakan kitab-kitab yang di situ ada kesesatan, dia baca ya, dengan mengatakan saya bisa memilah, saya bisa mengeluarkan mana yang keliru dan bisa di situ barakallahu fikum saya ambil yang benar. Baik. Soal yang berikutnya, soal utsani, minal ma'lum annal khilaf fil furu'. Dari perkara yang diketahui bahwa khilaf dalam perkara furu', furu' ini yang dimaksud ahkam fiqhiyah ya. Furu', istilah furu' itu barakallahu fikum sebuah istilah yang ma'ruf, artinya para ulama mengetahui ada usul, ada furu'. Kalau istilah furu' khilaf yang terjadi pada ahkam fiqhiyah. Qala minal ma'lum anil khilaf fil furu' sa'ighun. Sa'ig ejaiz. Sa'irun itu berarti jaizun, boleh begitu ya. Bahwa dalam masalah ahkam fiqhiyah itu dikatakan sering terjadi apa khilaf ya. Tadi ya khilaf ya, misalnya khilaf yang bukan khilaf kan ada apa? Ada berapa? Ada tiga ya. Khilaf yang dikatakan tanawwu, khilaf yang meragam seperti apa? Seorang takbir kadang bacaan dulu, Allahu Akbar baru mengangkat, ya, bersamaan Allahu Akbar, atau mengangkat baru Allahu Akbar, atau setara bunda, atau setara dengan daun apa? Telinga. Itu namanya apa? Khilaf yang tanawuan, meragam, boleh. Itu, ini, dan yang lainnya. Juga seperti azkar, pikir, misalnya habis sholat. Boleh misalnya seorang baca subhanallah, itu digabung. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, boleh. Atau dipisah, subhanallah, subhanallah dengan waqabada yadih, dengan menggenggam, bukan melepas ya. Ya, bukan melepas, ya, tapi dengan digenggam. Boleh juga dengan men 33 kali kan per tasbih. Subhanallah, subhanallah sampai 33 kali. Boleh misalnya dengan 10, ya. Boleh mungkin dengan 11. Itu meragam, boleh seperti itu. Nah, bahkan pada ibadah-ibadah yang dikatakan ada tanawu, tanawu itu kalau kita meragam itu lebih mengkonsentrasikan ibadah, ya. Kalau hafal biasanya malah gampang lupa. Udah hafal kok. Tadi ngapa kan begitu ya. Baik. Yang kedua, ya, khilaf al-afham. Khilaf dalam memahami. Khilaf dalam memahami. Contohnya tadi, apakah seorang kalau habis sholat, itu dikatakan meletakkan tangan, yang bersedekap seperti sebelumnya, atau menjulurkan kaki. Khilaf dalam memahami. Warid. Dan tidak boleh saling kemudian di situ misalnya mengecam, ya. Yang ketiga tulot, yaitu yang bertentangan. Yang satu membawa dalil tapi kuat, yang satu membawa dalil tapi apa? Lemah. Ya tentunya itu bertentangan, diambillah yang kuat. Paham ya? Nah, itu dalam perkara furu' yang dikatakan kepada ahkam fiqhiyah. Kemudian dikatakan sa'irun bisyurutih. Apa syurut dalam khilaf yang diperbolehkan? Hah? Pernah dengar? Khilaf yang di situ boleh. Apa sembarang khilaf boleh? Hah? Seperti yang dikatakan dalam hadis apa? Malik Ibn al-Huwairits. Kan banyak ini para penceramah. Makanya jangan orang itu gampang nyalahkan orang sholat. Ya. Wong Nabi aja kan ngomong. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kan begitu ya. Itu namanya, oh Nabi aja ngajari kalau mau sholat, usolli fardhul, apa? Loh, dari mana kan begitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, bukankah yang dilihat itu satu ya? Kan Nabi mengatakan, sholatlah kalian seperti melihat aku sholat. Katanya, wong yang lihat banyak, jadi versinya bisa banyak. Ya. Karena yang melihat banyak, sahabat kan banyak. Andai kata yang di belakang Nabi itu yang sholat 20-30 berarti 30 versi. Apa betul? Ya salah kan begitu ya. Oh yang dilihat satu, kok bisa versinya banyak? Faham? Al-Muhim, seorang bahwa dalam khilaf harus ada sumber nasnya. Tidak boleh bertentangan dengan apa? Nas. Boleh khilaf, monggo. Tapi ada nasnya. Mana nasnya? Ya. Selama ada nas, di angkat. Kalau ada khilaf berkaitan dengan pemahaman, maka khilafnya khilaf apa tadi? Al-afham. Ya. Itu khilaf yang sa'irun. Khilaf yang diperbolehkan. Tidak sembarangan khilaf. Terserah kamu pakai ini, pakai ini, pakai itu. Yang penting kan khilaf dalam agama. Bahkan, apa? Ikhtilafu, apa? Ummati, atau? Rahmat, kan gitu ya. Rahmat kok disyukuri aja kan gitu ya. Jadi jangan saling mengklaim. Ahlussunnah itu kalau sholat itu menyusahkan orang ya. Nginjek kaki sebelahnya kan gitu. Padahal enggak nginjek sih karena apa? Mungkin karena agak apa istilahnya? Ya, sebagian ikhwan kan Masya Allah kadang-kadang kukunya panjang-panjang terus kemudian sholatnya gini jadi kayak apa? Nuncep di sebelahnya itu kan gitu ya. Ya sholat itu kan harusnya begini ya. Kaki itu hendaknya diarahkan ke kiblat. Sudah begini kuku yang apa jari kelingking yang enggak dipotong kan malah apa baik begitu atau Rasul SAW kan kalau dikatakan ida sajada apa faraja apa yadai beliau membentangkan hatta yura bayadha ibtaihi itu terjemahannya berlaku imam imaman, apakah dia seorang imam? Ya, kan gak ada yang ganggu kalau imam kanan kirinya. Atau munfaridan, atau munfaridan. Sulit jika diterapkan kalau dia berjamaah. Kenapa? Mengganggu sebelahnya. Coba semua begini. Yakin berkelahi nanti habis sholat. Taib. Padahal sholat kan bukan untuk berkelahi ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang khilaf tadi, tidak boleh bertentangan dengan nas. Lah kalau khilaf bertentangan nas ya ditinggal, ya. Oh nggak ada dalil, nggak ada nas, mau mengangkat khilaf, ya. Mau mengangkat khilaf. Yang kedua, salamatu an-niyyah, harus selamat, ada keselamatan hati. Mau debat judulnya ayel-ayelan, mau debat judulnya menang-menangan, ya. Mau debat judulnya barakallahu fikum, pokoknya ya luruskan hati dulu, selamatkan niatan dulu, barakallahu fikum. Taib, juga barakallahu fikum, yang juga disebutkan bahwa tidak boleh seorang mengikuti hawa nafsu atau menyuarakan mazhabnya. Oh, saya itu mazhabnya ini. Nah, kalau Anda mazhabnya, contoh ya. Ya jelas lah, wong saya Syiah, kamu Sunni, ya enggak akan ketemu. Ya mestinya kan, ya kamu jadi Sunni dulu, kan begitu ya. Jangan mempertahankan kesyiahanmu. Sama ketika orang Nasoro diajak debat. Ya jelas, kalau Anda pegangannya Al-Quran, ya enggak ketemu. Pegangan kami Injil. Padahal andai kata, barakallahu fikum, orang niatnya baik, artinya memang betul-betul ingin jadi kebenaran, akan ketemu, kan begitu ya. Ini rata-rata pengganggu. Di antara pengganggu, seorang ketika melakukan sebuah perselisihan yang diperbolehkan, itu di antaranya masalah niat dia. Tidak selamat dari sisi niat dia. Kamu niatnya apa, kan begitu ya. Cari pamor, cari nama, cari ketenaran, malu kalau kalah, kan begitu ya. Awas ya, besok tak cegat di mana. Atau saya mau belanja dulu, mau kulaan dulu, supaya besok bisa ngalahkan kamu. Nah, kata beliau, qala sa'ihun bisyuruti, fama hiya dhawabit, fama hiya dhawabitul lati yakunu fiha al-khilafu fi ba'di masail aqidah sa'ihan. Kalau ada khilaf itu dengan syaratnya diperbolehkan, lalu qa'idah, apa qa'idah yang di dalamnya khilaf itu pada sebagian masalah akidah diperbolehkan, ya. Kalau tadi kan masalah fikih, ya. Lalu kaidah yang dibolehkannya khilaf dalam akidah itu kaidahnya apa? Kata beliau jawab, wallahi ma arahunaka ayya musawwighin lil khilafi fil akidah. Kata beliau, demi Allah, saya tidak melihat di sana dibolehkannya khilaf dalam masalah akidah. Wa ma yata'allaquna bih, adapun masalah yang berkaitan dengan masalah akidah, mimma yansibunahu ila sahabati annahum mukhtalifuna fil akidah. Adapun perkara yang dinisbahkan, disandarkan bahwa sahabat mereka terjadi perselisihan dalam akidah, fahum lam yakhtalifu fi syai'in. Mereka tidak berselisih dalam hal apapun, ya. Kan ada yang menisbahkan, oh sahabat khilaf dalam perkara tertentu, dalam masalah akidah. Kata Syekh, tidak. Wa sayatina insyaallah fi darsin min hadhihi ar-risalah, dan insyaallah nanti akan ada pelajaran khusus bab ini dalam pelajaran yang kita sampaikan. Kemudian dalam bab ini, bahwa Syekh Muthaimin rahimahullah, beliau mengatakan kalau khilaf dalam akidah dikatakan mutlak, mutlak artinya semua dalam pembahasan akidah tidak ada khilaf, itu juga tidak benar. Kata Syekh Muthaimin, kalau dalam masalah akidah mutlak, mutlak ya, yaitu semua tidak ada khilaf, maka itu tidak benar. Karena di sana ada permasalahan yang terjadi khilaf padanya setelah sahabat. Setelah sahabat. Hanya saja dalam masalah akidah itu ada yang disebut dengan masalah aslun. Contohnya masalah ru'yatullah, melihat Allah, itu kan masalah asal, ya. Paham? Bahwa kaum mukminin akan melihat Allah azza wajal di mana? Di akhirat, yaitu masalah ru'yatullah. Tetapi terjadi khilaf terjadi khilaf bahwa apakah Nabi SAW ketika beliau melakukan ataupun diperjalankan oleh Allah Azza wa Jal pada kisah Isra wal Mi'raj itu melihat Allah apakah tidak ada khilaf. Ya. Berarti kan khilafnya bukan masalah barakallahu fikum perkara yang pokok, yang inti akidah, yaitu apa? Melihat Allah. Paham? Namun terjadi khilaf bahwa apakah Nabi ketika Mi'raj barakallahu fikum itu melihat Allah apakah tidak? Ada yang mengatakan tidak, ada pula yang mengatakan melihat, khilaf. Ini yang dikatakan apa? Tidak bisa dikatakan mutlak, ya. Tidak bisa dikatakan mutlak. Demikian pula barakallahu fikum, dari situ Syekh mengingkari bahwa khilaf dalam masalah akidah dikatakan la khilafa fi. Tidak ada khilaf dalam masalah akaid kalau dikatakan mutlak. Namun dalam bab ini beliau menyebutkan terjadi dalam masalah yang bukan usul, bukan masalah pokok, ya, bukan masalah pokok. Seperti pada bab asma wa sifat, ya, seperti pada bab asma wa sifat, babul qadar, itu kan pokok, masalah pokok, ya, yang tidak ada khilaf di situ, yang tidak ada khilaf di situ. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, ya, beriman kepada kitab-kitab Allah, itu semua masalah-masalah yang dikatakan prinsip, masalah yang pokok, yang tidak ada khilaf padanya. Adapun yang diperbolehkan juz'iyat, bagian. Seperti tadi, masalah melihat Allah, di antara juz'iyatnya, bagian pembahasan ru'yatullah ialah apakah Nabi melihat Allah, apakah tidak, ketika apa? Ketika diperjalankan sampai ke langit ke 7. Difahami ini? Ya. Tapi kalau dikatakan tidak ada khilaf sama sekali, karena memang ada dalam masalah akidah. Sementara masalah itu masalah akidah, ya. Masalah apakah Nabi SAW itu melihat Allah apakah tidak ketika diperjalankan sampai langit ke-7, itu juga masalah akidah. Namun yang mengatakan tidak dikatakan menentang, kan begitu, ya, sehingga keluar dari Islam, yang menetapkan juga tidak mengatakan atau tidak dikatakan bahwa itulah yang dikatakan benar. Naam. Demikian pula juga masalah qurbullah, ya. Qurbullah berkaitan dengan hadis tentang seorang hamba, ya, yang apa? Tidaklah seorang hamba yang dekat kepadaku dengan apa? Shibron, kan begitu, ya. Maka Allah akan apa? Mengatakan akan aku dekat dengannya dengan apa? Dhira, ya. Yaitu semakin panjang. Kalau seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, aku lebih dekat dengan apa? Kepadanya dengan lebih dekat lagi, yaitu dikatakan dhira'an. Di situ ada yang mengatakan bahwa jumhur bahwa qurbun haqiqi. Tetapi ma'a uluwihi. Allah dekat dengan hambanya, tapi tetap dipertahankan atas uluwillah. Nyambung tidak? Kalau akal enggak nyambung, ya. Faham? Kalau kemampuan akal, bagaimana Allah katanya dekat dengan hambanya, sementara ia tetap di atas? Kan enggak nyambung. Tapi kalau diimani, ya. Diimani, diyakini, dipatuhi, dan tunduk akan nyambung. Faham? Tapi kalau diolah dengan akal, tidak akan nyambung. Makanya orang kadang-kadang, tolonglah bicara dengan kemampuan akal kita. Ya enggak mampu, ya. Tidak mampu. Bagaimana orang bisa mensinkronkan dengan akalnya? Wong Allah di atas jauh dikatakan fi uluwi ar-Rahman ala arsyitawa, dikatakan dekat dengan hambanya yang hakiki, ya. Nanti kan panjang urusannya. Berarti Allah itu di mana-mana dengan siapa saja ada. Ya tidak seperti itu. Itu kan berarti sama, ya. Sama pada sebagian ahli bidah, saya lupa namanya, bahwa saya siap untuk mengatakan bahwa semua anggota tubuh Allah itu serupa dengan makhluk kecuali satu dikatakan. Penetapan suatu adzun, ya, bahwa Allah itu punya adun, punya anggota tubuh, ya ada telinga, ada mata dan seterusnya. Hanya satu dikatakan kemaluan. Iyadan billah. Maka siapa yang menyuruh seperti itu? Juga ketika menetapkan tangan, saya siap mengatakan bahwa tangan itu serupa dengan makhluk. Namanya tangan itu ada jarinya, jari punya ruas-ruas, ada telapak, ada pergelangan, ada siku, ada pundak. Karena namanya tangan seperti itu. Lalu kita katakan siapa yang memberitakan bahwa Allah merinci seperti itu? Berarti kan ini apa? Jauh, ya. Nah, itulah yang kita tidak diperbolehkan. Ya, itulah yang kita tidak diperbolehkan. Makanya ketika seorang masuk dalam mempelajari asma sifat, justru hendaknya semakin tentram. Pelajaran akidah, akaid, itu kalau dipelajari semakin menentramkan. Bukan semakin mengacaukan pemikiran. Bukan semakin jauh, tapi semakin menentramkan. Karena itu keselamatan, ya, dunia akhirat. Dunia akhirat. Orang kadang dengan berbagai macam kehidupan, oh ini fulan-fulan dan seterusnya, maka perhatikan masalah akidah, ya. Masalah apa? Masalah akaid. Itu diantaranya hal yang dicontohkan. Dan sebagian menafsirkan bahwa qurbullah itu dengan thawab. Dengan thawab dan musara'ah. Musara'ah itu thawab. Allah akan mempercepat, membalas dengan lebih cepat balasannya. Lebih cepat pahalanya. Tapi yang betul ialah pendapat jumhur yang dikatakan hakiki. Hanya ma'a uluwihi. Ma'a uluwi. Itu diantaranya yang berkaitan dengan masalah bahwa terjadi khilaf dalam masalah akidah. Difahami insyaAllah ya. Jadi kalau masalah aslun, masalah usul ya, seperti beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada takdir, asma wa sifat, masalah ru'yatullah, tidak ada khilaf. Tapi juz'iyatnya maka terjadi khilaf. Atau ada padanya khilaf dan itu diperbolehkan. Tolong dijelaskan kriteria rambut beruban yang boleh disemir. Wallahualam ya, kita pernah dengar kalau sudah mendominasi yang dikatakan. Mendominasi rambut yang ada di kepala. Nah, wallahualam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan menambah ilmu bagi kita semua. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.